Aku mangan ranjalo kowe sing openi aku tuh kowe urusono uripmu dewe dewe. Senwe zaman etan salah benar tadi omongan padahal sifat PTW rong mastika roan. Aku mangan ora jalo kowe sing openi aku tuh kowe urusono uripmu. Saling melengkapi. Tarik zaman